Saling memberikan nasihat sesama muslim adalah kewajiban kita. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyeru berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nasihatku untukmu. Nasihatku untukmu Ismail Radio. لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد ساعة هاري عيد تبا Banyak kita saksikan wanita muslimah bertabarruj, yakni berhias dengan hiasan yang melanggar syariat dari kepala sampai ujung kaki. Mereka menghias dirinya dengan apa-apa yang tidak menggambarkan bahwa mereka telah bertarung melawan syaitan, hawa nafsu, dan syahwat mereka selama sebulan Ramadan. Mereka keluar rumah dengan kepala terbuka, dengan hanya kerudung sekedarnya, lengan, dada, punggung, dan betis terbuka, dengan busana yang sedang tren, hingga parfum yang berseliweran, dan make up seperti layaknya bertopeng. Belum lagi lilitan perhiasan dari telinga, leher, pergelangan tangan, sampai pergelangan kaki. Dalam as-sunnah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang wanita keluar rumah dengan memakai parfum walaupun tidak bertujuan menggoda laki-laki. Dalam sabda beliau, ayyuma imra'atin asabat buhuran fala tashhad ma'ana al-isha' al-akhirah. Siapapun wanita menggunakan wewangian maka hendaknya tidak menghadiri solat isya bersama kami. Dalam sabda beliau pula, ayyuma imra'atin ista'tarat famarrat ala qaumim liyajidu min rihiha fahiya zaniyah. Siapapun wanita yang memakai parfum lalu berlalu di dekat sekelompok orang agar mereka mendapatkan aromanya, maka wanita itu adalah fazina. Syekh Al-Mubarak Puri dalam kitab Tuhfa Al-Ahwazi menjelaskan sebab dijuluki wanita yang mengenakan parfum di luar rumah sebagai fazina dalam ungkapan Rasulullah tersebut dengan berkata, karena wanita tersebut telah membangkitkan syahwat lelaki dengan minyak wanginya dan menarik laki-laki untuk melihatnya. Padahal orang yang melihatnya telah berzinah dengan matanya sehingga ia menjadi sebab zinah mata dan wanita itu pun berdosa. Para pemirsa, ketahuilah keluarnya wanita dari rumah-rumah mereka di hari Eid dan hari-hari lainnya dengan berlipstik adalah termasuk berhias yang dilarang, sekalipun tidak dengan niat menarik perhatian kaum laki-laki. Allah Ta'ala telah melarang laki-laki dan perempuan yang bukan mahram saling pandang memandang, sedangkan menggunakan lipstik, parfum, gelang kaki, pakaian yang ketat dan transparan di luar rumah dapat memancing kaum laki-laki memandang mereka sehingga melanggar larangan Allah Ta'ala. Hendaknya wanita keluar rumah wanita muslimah keluar rumah mereka dengan adab-adab yang telah ditetapkan berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah, yaitu izin suami atau ayah mereka. Kemudian keberadaan mahram dalam bepergian. Kemudian tidak berpakaian yang dapat menimbulkan fitnah, seperti pakaian yang pendek, ketat, dan tipis. Kemudian tidak memakai parfum dan make up seperti celak mata, pewarna pipi, dan lipstik. Tidak juga memperlihatkan aurat dan perhiasan-perhiasan yang ada pada mereka. Tidak memakai gelang kaki yang dapat terdengar suaranya bila melangkah. Menjaga pandangan, kemudian mengambil jalan di tepi, dan tidak berikhtilat, yakni bercampur baur dengan laki-laki di jalan-jalan dan di tempat-tempat umum. Juga tidak berpakaian yang menyerupai laki-laki atau wanita-wanita kafir. Wanita muslimah yang salihah adalah mereka yang mentaati Allah dan Rasulnya. Jika keluar rumah, tidak bertabarruj, tidak berhias, dan menjaga kehormatan dirinya. Dan jika di rumah berhias laksana pengantin di hadapan suaminya, mereka bidadari di rumah suaminya dan bukan jerat lelaki di jalan-jalan. Allah Ta'ala berfirman, وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّا وَلَتَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَةِ الْأُولَى. Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu, dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah yang dahulu. Dari Abu Duha, dari seseorang yang mendengar dari Aisyah Ummul Mukminin, sehubungan dengan firman Allah, وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّا, dan hendaklah kamu tetap di rumahmu. Ketika membaca ayat ini, Ummul Mukminin Aisyah, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menangis hingga kerudungnya basah oleh air mata. Ini sebuah fenomena yang dikhawatirkan Ummul Mukminin yang tengah meraba di hari Id dan di hari-hari lainnya ketika para wanita muslimah keluar dari rumah-rumah mereka. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian nasihatku untukmu. Ismail Radio AM 774 kHz. Bahagia bersama Al-Qur'an. Nantikan nasihatku untukmu selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.